Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita kena pegang akidah Asy'ariyah atau Asy'ariyah, sedangkan sudah ada akidah Rasulullah? Kenapa tak langsung saja akidah Rasulullah? Sekarang saya balik. Awak tadi baca Quran? Iya. Baca Quran pakai kiraat siapa? Kiraat Hafs. Kiraat yang kita baca itu kiraat Hafs. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu riwayat Hafs. Kalau orang Maghribi, dia baca kiraat Warsh. Alladzina yuqimunas salat. Kiraat Hafs kita baca. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau orang Maghribi, dia baca kiraat Warsh. Walam yakul lahu kufan ahad. Kita baca al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Hafs. Kalau orang Maghribi, dia baca kiraat Warsh. Al-mu'minuna wal-mu'minat. Tadi imam baca panjang ma'nya, dia baca Hafs. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu Hafs. Kalau Warsh, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kenapa tak langsung saja ke Rasulullah? Nah, manakala kita balikkan macam ini, saya kan tanya akidah, bukan tanya kiraat. Maknanya kita mengambil kiraat berdasarkan sanad bersilsilah dari tuan guru kita, dari tuan guru kita sampailah ke Imam Hafs, dari Imam Hafs sampai ke Nabi. Yang mempopularkannya, yang memasyhurkannya Imam Hafs dari Asim, maka disebut kiraat Hafs. Dalam masalah akidah, dari guru-guru kita sampai kepada Imam Asy'ari. Imam Asy'ari dari mana? Dari Salafus Saleh. Dia yang menyusunnya menjadi suatu ilmu. Kenapa kita pakai Syafi'i? Kerana Imam Syafi'i yang menyusun usul fiqh dalam kitab Ar-Risalah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali? Kami hafaz hadis banyak. Musnad Ahmad bin Hanbal 40 ribu hadis. Kami hafaz, tapi kami tak faham mana hadis am, mana hadis khas, mana hadis mutlak, mana hadis muqayyad. Tak faham kami mana taqyidul mutlak, mana takhsisul am sebelum Syafi'i datang. Maka ilmu paling hebat tentang melahirkan hukum-hukum, ilmu usul fiqh dalam kitab Ar-Risalah 300 muka surat. Nabi panggil muridnya bernama Rabi' al-Muradi. Rabi' ta'al, tulis Ar-Risalah, tulis surat aku. Lalu Rabi' pun menulis surat. Syafi'i terus berkata-kata, bercakap, dan Rabi' menulis 300 muka surat tanpa ada google.com. Ini tentang masalah mengapa kita pegang Asy'ariyah atau Asy'ariyah, kerana ia yang menyusunnya menjadi sebuah ilmu. Pernah Nabi mengajarkan idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, gunnah, bila gunnah, satu mat, dua mat, tiga mat. Mana ada? Kalau gitu bacalah Quran menurut Nabi. Awak ada dengar Nabi baca Quran? Oleh sebab itu maka ada tiga yang tidak ada dalam agama lain. Yang pertama nasab. Yang kedua sanad. Yang ketiga i'rab. Maka belajar nahwu, memahami kitab. Ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, ja'a Muhammadun. Ini tak ada dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa, I see Muhammadan, I am walking with Muhammadin. Mana ada? Oleh sebab itu, maka kita mesti kena belajar baik-baik. Bila ada ustaz datang, ada orang berkata ilmu tasawuf itu haram dipelajari sebab tidak berasal daripada Nabi. Tapi selama ini saya tahu ilmu tasawuf itu wajib dipelajari. Tiga, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunat. Bila perintahnya wajib, bila perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Bila larangannya kuat, haram. Bila larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Siapa yang membuat itu? Ulama fiqh. Ulama fiqh tajuk dia halal haram makruh mubah, halal haram makruh mubah. Datang ulama akidah. Bagaimana mengenal Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi. Tak usah pakai sifat 20, mari kembali ke Quran dan sunnah. Apa awak sanggup mengkaji sifat Allah dalam Quran? Baca Quran pun jarang-jarang. Macam mana nak gali sifat Allah dalam Quran? Maka datang ulama, kita tinggal baca buku saja. Bukan kita nak tulis buku. Datang, duduk, dengar baik-baik. Mengantuk-mengantuk sikit, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang ulama fiqh, datang ulama akidah, tapi masalah akhlak. Bagaimana nak membersihkan hati daripada hasad? Bagaimana nak membersihkan hati daripada dendam kesumat? Setelah dia bersih, bagaimana nak memasukkan ridha, qanaah, tawakal? Maka datang ulama yang mengkhususkan diri dalam masalah ini. Merekalah Imam Junayd al-Baghdadi, merekalah Imam Saraj at-Tusi dalam kitab al-Luma' yang ditahqiq oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud. Datanglah Imam Abu Talib al-Makki dalam kitab Qutl al-Qulub. Datang pula Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Datang pula para ulama lain, bahkan sampai ke negeri kita Sumatera, berapa banyak imam-imam daripada atas, daripada Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, turun sampai ke bawah, daripada Kelantan, daripada Kedah, lalu masuk ke Pulau Sumatera. Kitab Ihya Ulumuddin diterjemah dalam bahasa Melayu, jadilah kitab Sayyirus Salikin, ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dari Palembang. Nah, tersebut nama saya sikit kan. Maka tasawuf mana yang kita ikut? Tasawuf sunni. Tapi kadang orang ini dia tak suka dengan kata tasawuf. Dia pakai tasawuf. Tapi manakala kita baca kitab yang dia tulis, kita bandingkan dengan tasawuf, huwa-huwa, itu-itu juga. Tapi sampul dia ganti, judulnya apa? Tazkiyatun nafs. Maulid Nabi tak boleh. Maulid Nabi bid'ah. Tapi manakala datang 12 Rabiul Awal, apa dia buat? Daurah sirah Nabi. Isinya sama. Isinya mengkaji Nabi juga. Peringatan satu Muharram bid'ah tak boleh. Tapi pada bulan Muharram apa dia buat? Kajian Muharram. Kajian hijrah Nabi. Sama. Maka jangan mahu dirosakkan oleh kerana istilah tasawuf. Diambil dari kata safa. Apa itu? Man safa qalbuhu lillah. Mensucikan hati. Bukan tasawuf yang menyatu dengan Tuhan. Tuhan yang tinggi namanya Gusti. Yang bawah namanya Kaula. Menunggaling Kaula Gusti. Menyatu dengan Tuhan. Bukan itu tasawuf kita. Tasawuf sunni yang dituliskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Selama ini kami beramal dengan hadis dhaif. Tapi ada ustaz yang kata haram beramal dengan hadis dhaif kerana hadis dhaif sama dengan hadis palsu. Dua kemungkinan, ustaz itu salah atau yang bertanya ini tak paham. Dengar baik-baik apa kata Imam Nawawi. Ittafaqa ahlus sunnati, ittafaqal ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ini Nawawi yang berkata, sepakat ulama boleh beramal dengan hadis dhaif fi fadailil a'mal, dalam masalah fadail a'mal. Makanya ulama tak mempermasalahkan hadis dhaif selama cukup 5 syarat, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Taqrib yang ditulis Nawawi, disyarah oleh Suyuti, Tadribur Rawi, syarah Taqrib An-Nawawi. Tidak dalam masalah akidah, tidak dalam masalah halal haram, tidak ada periwayatnya yang kazab pendusta. Dia dalam masalah fadail amal dan masih beri payung bernaung di bawah hadis sahih, maka boleh pakai hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Belum lagi kurma itu masuk ke mulut dah berkelahi. Hadis dhaif, jangan pakai. Jangan pakai hadis dhaif. Aku 5 tahun mabuk minum khamar, tak ada orang melarang. Hari ini baru baca Allah Malaka Sumtu, kau larang aku. Ini untuk engkau. Orang menjadi rusak persaudaraan kerana hadis dhaif. Maka hadis dhaif boleh diamalkan selama cukup 5 syarat. Bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah. Tidak ada hadis riwayatnya yang kadzab pendusta. Dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail amal, utlubul ilma walau bisin, tuntunlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu bukan hadis palsu, tapi katanya dia ada dalam kitab Al-Mawdu'at. Jangan baca satu kitab, sebab Ibn Al-Qayyim penulis Al-Mawdu'at melampau. Ulama lain tidak mengatakan tuntun ilmu ke negeri Cina itu hadis palsu, tapi hadis dhaif, setakat dhaif, tak sampai pada mawdu'. Mawdu' palsu, bukan hadis sama sekali. Al-Bazinjan sifa'un mingkulida, terong, terung, obat dari segala macam penyakit. Itu memanglah palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terong. Supaya dia laku, dia buat hadis palsu. Maka ini tak betul. Maka kita mesti tengok ini hadis sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu'. Bila dia maudhu', kita tak boleh pakai sama sekali. Tapi dia dhaif, boleh dipakai bila cukup 5 syarat. Jangan baca kitab Zakaria Kandahlawi Fadail Amal, banyak hadis dhaif. Bila Fadail Amal Zakaria Kandahlawi tak boleh dipakai, maka tak boleh pakai Sunan Tirmizi, sebab Sunan Tirmizi banyak hadis dhaif, Sunan Abi Dawud banyak hadis dhaif, bahkan Musnad Ahmad bin Hanbal merata-rata banyak hadis dhaif di dalam, tak boleh pakai. Apa makna Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan hadis dhaif dalam kitabnya? Supaya orang tahu bahawa hadis dhaif boleh dipakai. Bolehkah kita tak mahu ikut ulama atau mazhab? Kami nak ikut Quran hadis sahaja. Kerana ulama pun manusia biasa macam kita. Boleh jadi ulama pun tersalah juga. Bila kereta awak rusak, BMW yang tadi rusak, apakah awak langsung terus saja perbaiki sendiri atau bawa kepada ulama? Dia bawa kepada ulama. Dia tanya, hai ulama BMW, apa agaknya kerosakan ini? Bila dalam masalah kereta engkau bawa pada yang alim, kenapa masalah agama engkau kata engkau boleh kerjakan sendiri? Ini maknanya, kita ni manusia macam tangan. Ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Ada gemuk, ada kurus. Ada yang 42 kilo. Begitu juga dengan hidung. Ada mancung, ada pesek. Ini kita, ini memanglah manusia sama. Imam Syafi'i bila ada orang berkata, aku dengan Syafi'i tiada beza. Bila Syafi'i boleh ambil terus direct ke Quran Sunnah, mengapa aku tak boleh? Syafi'i makan, Syafi'i minum. Bila Syafi'i boleh, mengapa aku tak boleh? Cuba baca elok-elok Syafi'i. Syafi'i kalau dia baca kitab, dia tutup sebelah. Dia baca ni, dia tutup sebelah. Muka surat ni dia tutup. Sebab apa? Sebab bila dia tengok, dia faham juga yang sebelah itu. Kita baca 2-3 kali pun tak boleh faham. Imam Syafi'i berangkat pergi dari rumah ke masjid, dia tutup lubang telinga dia. Sampai di masjid, orang bertanya, Syafi'i, mengapa engkau tutup telinga engkau? Sebab bila aku buka, aku hafaz semua cakap orang yang aku lalu. Ah, ustaz ni tak ada cerita apa ni. Cuba tengok di www.youtube.com tentang orang punya IQ, boleh disebut, dia boleh katakan ZZYY 2378, boleh dia ulang-ulang balik. Kenapa dia boleh? Maka Imam Syafi'i punya kecerdasan smart yang luar biasa. Jadi bila ada orang berkata, Syafi'i makan, aku makan, betul. Syafi'i minum, aku minum, betul. Syafi'i tidur, aku tidur. Ya, tapi otak engkau tak sama dengan otak Syafi'i. Makannya sama, mungkin kau lebih daripada dia. Itulah, maka kita ikut imam. Apa kata Allah dalam Quran? Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, bila kau tak tahu. Maka Allah doakan, Nabi doakan Abdullah ibn Abbas. Nah, ya sahabat lain tidak ada dapat itu. Apa kata Nabi? Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Dalamkan agamanya, ajarkan dia ta'wil. Maka Abdullah ibn Abbas, umur dia waktu Nabi meninggal 15 tahun. Tapi Sayyidina Umar ajlasahu fi majlisihi. Sayyidina Umar mendudukkan dia di majlisnya. Al-alimu kabiran wa inkana saghiran. Al-alimu kabiran. Orang yang berilmu itu besar walaupun dia masih muda. Abdullah bin Abbas tak sama manusia ini. Maka kita yang merasa diri kita rendah, tak ada apa-apa, kita pun ikut kepada para ulama. Allah yang suruh kita fas'alu zik, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Di tempat kami ada kumpulan minoriti yang berkata Tuhan ada atas langit. Ini akidah yang benar katanya. Siapa yang iktikad Tuhan ada atas langit, siapa yang iktikad ada Tuhan atas langit, dia jadi kafir. Adakah betul kumpulan ini? Tuhan ada atas langit. Di mana Tuhan? Di sana. Berarti dia boleh ditunjuk. Kalau dia tunjuk, dia di atas. Berarti dia sama dengan kipas. Maka kita sudah samakan dia. Padahal dia laisa kamitslihi syai'un. Wahuwa sami'ul basir walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Kata kitab syarah kitab akidah tahawiyah, di situ disebutkan munazzahun 'anil jihatis sitt, dia suci dari 6 arah, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Huwa maujud bila makan, tapi dia bukan fi kulli makan. Ini banyak fitnah-fitnah ke saya. Somad berkata Tuhan ada dalam bilik temenung. Somad berkata Tuhan ada dalam tempat najis. Dia salah dengar atau dia ingin fitnah saya. Ahlus sunnah wal jamaah, Allah mawujud bila makan. Tidak layak disebut tempat dia di mana, sebab dia sudah ada sebelum tempat, zaman dan masa itu ada. Apa kata Imam Ali karramallahu wajhah? Allazi ayyanal ayna la yuqalu annahu ayna. Dia yang sudah ada sebelum masa itu ada, maka tak layak dikatakan kepada dia, dia di mana sekarang? Karena tak sesuai pertanyaan itu. Bagaimana dengan hadisul jariyah? Aina Allah fis sama. Jangan memahami satu masalah dari satu hadis. Hadis itu ada syawahid mutaba'at yang lain. Maka ulama mentakwil yang dimaksud di situ ainallah, dia tunjuk fis sama, maknanya bukan makanun tapi makanah, kedudukan. Di mana berada tuan raja, dia di atas walaupun dia sedang duduk di bawah. Kerana yang dimaksud dia di atas bukan tempatnya tapi kedudukan dia yang tinggi. Kerana mengatakan bertempat, maka hilanglah dia dari kesucian. Allah maujud bila makan, munazzahun anil jihadis sitt. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Faham tak tadi? Allahu rabbi. Kalau tak faham berat nanang. Soalan yang diberikan kepada saya, yang pertama, apakah benar haram hukumnya bersalam selepas solat? Allah. Benda-benda gini ya, hari-hari. Bersalam ni, berjabat salam. Tak usah pergi lagi lah yang selepas semayang. Berjabat salam. Aku holo, muholo. Pegang tangan, berjabat salam. Memang ni, jabat salam, hukumnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu lahumā mā lam yatafarraqā aw kamā qāla." Ada beberapa hadis yang berlainan lafaz tapi satu makna saja. Tidak ada dua orang Islam yang bertemu keduanya lalu berjabat salam, melainkan Allah akan ampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Kerana itulah ijma' ulama, bersalam ini sunat. Nah, dapat pahala dan ada tambah lagi ghafarallahu lahum. Allah ampunkan dosa keduanya. Tidak ada ulama kata bersalam tidak boleh. Yang jadi masalah ni duduk balah bersalam lepas mayat. Pasal apa jadi berbalah? Pasal dalam hadis Nabi tak kata di mana. Nabi kata ma min muslimaini saja. Tidak ada daripada dua orang Islam yaltaqiyani, yang mereka dua orang ini bertemu, berjumpa. Nabi tak kata berjumpa di mana-mana. Maka asal bersalam itu adalah sunnah dan sunat, dapat keampunan dosa. Yang jadi masalah lepas sembahyang. Apakah hukum? Dulu tak jadi masalah, sekarang sudah jadi masalah. Lepas sembahyang ni daripada dulu lagi, kita beranak kecil tu orang bersalam dah lepas sembahyang. Tapi sejak Facebook dengan YouTube ni, jadi ada beberapa ulama mujtahid baru ni haram pula bersalam lepas sembahyang. Jadi kita nak pakai macam mana ni? Ginilah, macam tadilah Ustaz Abdul Somad kata, kalau kereta rosak, pergi kepada ahli dia yang pandai baiki kereta. Maka bila ada berlaku masalah agama, kita balik kepada ulama-ulama. Itulah yang terbaik. Ulama yang besar-besar lah. Apa kata mereka? Di antaranya daripada suatu hadis riwayat Qatadah. Qatadah berkata, qultu li Anas, akanatil musafahah fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, adakah berlaku berjabat tangan ni, berjabat salam pada masa zaman sahabat-sahabat Nabi dulu? Zaman sahabat Nabi ni ada dah berjabat-jabat salam ni, bersalaman ni, musafahah. Qala Anas, na'am. Pendek. Hadis riwayat Bukhari. Anas bin Malik kata, ya, berlakulah memang zaman kami, zaman sahabat, kami selalu bersalam. Jadi kalau orang yang cerdik, dia sudah dapat jawapan. Sama ada sebelum salam, sebelum sembahyang atau lepas sembahyang, memang boleh, tak ada masalah. Sebab tidak ada disertakan barang siapa bersalam lepas sembahyang masuk neraka. Itu lain. Ini umum saja. Cukup dengan satu dalil, dua dalil saja. Saya dah bagi dua dalil. Satu hadis, Nabi kata tidak ada dua orang Islam berjumpa lalu berjabat salam, Allah ampun dosa keduanya. Nampak? Okey, boleh tak bersalam? Boleh. Dipuji syarak, diperintah syarak. Allah janjikan dengan hapuskan dosa. Yang kedua pula, aku tanya Anas, iaitu sahabat Nabi. Masa zaman sahabat itu mereka bersalam ke tidak? Naam, ya, mereka bersalam. Kalau kita orang cerdik, dengan dua dalil ini sudah memadai. Betul tak dia? Sudah cukup. Batu kata pepatah Arab, az-zakiyu yudriku zaki walau bi kalimatin wahid. Orang yang cerdik dengan satu kalimah saja dia sudah faham. Wala yudriku zabi walau liat alaihi Taurat wal Injil. Dan orang bodoh itu dia tidak akan faham, walaupun kita baca khatam kitab Taurat dan Injil depan dia, tetap tidak akan faham. Baik, kata ulama. Siapa yang berkata? Antaranya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata, wal mukhtar an yuqala. Dan yang dipilih itu, perkataan yang dipilih itu, pada masalah boleh atau tidak bersalam selepas mayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bersalam. Ataupun selepas wirid dan sebagainya. Dia nak pergi, dia bersalam. Kalau orang berwirid, orang tak salam. Kalau orang nak pergi awal, belum berwirid, dia salam dengan orang. Kalau orang yang berwirid, sama-sama berwirid, mereka tak salam lagi. Salam semayang je dulu. Habis berwirid, berdoa, baru bersalam. Maka katalah Imam Nawawi, wal muhtar an yuqala. Dan yang dipilih. Kalau kita nak, mana satu betul ni? Ada kata boleh salam, ada kata tak boleh salam. Yang dipilih, perkataan yang dipilih, in sofaha man kana ma'ahu qabla salah fa mubah. Jikalau kita bersalam dengan orang yang kita telah berjumpa sebelum sembahyang tadi. Sebelum sembahyang kita jumpa dah. Lepas salam sembahyang kita bersalam pula. Fa mubah, maka hukumnya harus, bukan haram. Ni tidak haram, semua haram. Kalau semua haram senang lah. Mak rempit boleh jadi mufti. Tak payah pergi Morocco. Soalan pertama haram. Soalan kedua haram. Soalan ketiga, empat, lima, haram, haram, haram, haram, haram. Semua haram. Betul tak? Jadi kalau dia bersalam selepas sembahyang, padahal tadi sudah bertemu, maka hukumnya mubahah, hukumnya harus. Nampak? Wa in safaha man lam yakun ma'ahu qablaha fa mustahabbah. Dan jikalau dia bersalam dengan orang yang dia belum jumpa sebelum sembahyang, maka bersalam itu jadi sunat. Nampak? Li'annal musafaha indal liqa ialah sunnatun bil ijma'. Ini Imam Nawawi kata, kerana bersalam masa bertemu memang sepakat ijma' mengatakan itu sunnah. Kerana ada sebut dalam hadis yaltaqiyani, yang jadi masalah khilaf lepas sembahyang. Okey. Allahu Rabbi. Soalan yang kedua. Yang haram tu ada Ustaz? Yang haram saya pun tak pernah buat lah, tapi memang haram dalam semayang sana. Nampak? Sebab Nabi ada sebut, bila kita semayang dan ada orang yang nak melintas depan kita, hendaklah kamu tahan. Tahan? Tahan. Jadi bila kita tahan, dia pun Allah masya Allah. itu haram tak? Jangan buat lah. Soalan yang kedua, berlaku kekeliruan pada masalah makan di rumah orang mati. Ada yang kata haram dan kena laknat. Mohon Ustaz jawab supaya hilang kekeliruan ini. Allahu Rabbi. Ada orang kata haram makan rumah orang mati. Dan kalau kita makan kena laknat. Ini masalah. Betul ke tidak? Berlaku perbalahan, bergaduh-gaduh dan sebagainya. Mengaji tak mau, mengaji malas. Yang rajinnya bergaduh. Jadi faham baik-baik. Tidak adalah sebarang hadis yang kita pernah jumpa dalam kitab-kitab hadis yang Nabi kata bila kamu pergi rumah orang mati haram kamu makan ini, tak ada. Yang Nabi kata bila berlakunya kematian Ja'far radhiyallahu anhu, Nabi kata kepada sahabat, isna'u li ali Ja'farin ta'ama. Fa innahu atahuma yushghiluhum. Au kama qala, buatlah makanan pergi hantar rumah Ja'far yang meninggal hari ini, kerana mereka itu sudah datang perkara yang menyebukkan mereka. Itu hadis. Maknanya Nabi kata kalau ada jiran kita mati, kita pergi hantar makanan, kita buat makanan untuk hari itu, sebab mereka itu sibuk nak gali kubur, nak siap keranda, nak mandi mayat. Jadi kalau nak memasak-masak pula, jadi tak sempat nak uruskan mayat. Jadi rumah-rumah jiran tolong buat makanan supaya mereka tidak lagi fikir masalah makanan, untuk sempurnakan mayat. Itu maksud Nabi. Kita dah lebih-lebih dah. Haram bila pergi rumah orang mati ada air, haram minum air. Sampai budak nak menyusu pun haram. Budak tu kata, saya tak haram. Saya masih kecil. Nampak tak? Ini masalah ada berlaku. Dia nak menyusu anak dia, maklum dia mak saudara lah. Turun bawah, haram menyusu anak. Mengopek ni, atas rumah. Sampai begitu sekali. Kalau rumah tu bawah tu okey, ada okey lah. Kalau rumah bawah tu lecah, ada kotor semua, makan dalam lokang. Jadi tak salah. Yang salah itu kita pergi rumah orang mati, kita kata ke tuan rumah, kami datang ziarah ni, buatlah nasi goreng. Faham tak? Ni jauh datang jauh ni, dari Riau. Nasi goreng dua. Nampak? Itu datuk tu kalau dari Riau, yang dari Jawa pula, saudara dia datang. I'm coming. Buat menyusahkan mereka. Batu dalam kitab apa benda dalam fatwa ni Darul Qatar, Qatar ini negeri Islam lah. Fatwa negeri Qatar mengatakan al-murad, yang dimaksudkan yang dilarang itu ialah at-ta'amul ladzi yusna, yutakaffalu fihi ali bana li hadhil musibah. Yang dilarang ialah dikerja, dibuatkan makanan, menyusah-nyusah sebab berlaku musibah itu. Itu yang dilarang. Nampak? Amma iza fa'iza amila ahlul mayyit ta'amal ladhi al-adi jaza. Ada pemakanan yang tuan rumah buat, kan biasa mereka buat. Makan tengah hari, makan petang, anak balik sekolah. Walaupun ayah ada meninggal, nak mandikan ayah, anak balik sekolah, boleh makan jaza. Nampak? Boleh. Ini masalah, ya. Ha, jangan kita pergi rumah orang mati, suruh buat air. Buat air. Takkan tak buat air. Dia tak musa'ah, tak dengar hadis. Tak, dia orang susah. Jangan susah-susahkan dia. Tapi mereka menjamu, tidak ada masalah. Okey? Ha, jadi cukuplah kita dengan fatwa-fatwa yang pelik-pelik. Ha, sampai anak si mati pun balik sekolah lapor-lapor, tadi tak dah pergi dah makan dah. Balik sekolah, ayah mati pula, tak boleh makan pula. Meninggal anak. Dua pula mati. Ya? Ha. Soalan yang ketiga. Ada orang kata sia-sia dan sesat baca talqin dan Quran. Apa pula? Pada kubur sebab orang mati tidak mendengar. Allah kan berfirman, wa ma yastawil ahya wal amwat. Inna Allah yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kenapa tak beramal dengan ayat ini? Oh, dia mau. Allah Rabbi. Ada orang kata sia-sia kita baca Yasin, baca Quran. Kalau ada orang mati atau baca talqin, bila mati, sia-sia dia kata. Sebab apa? Sebab orang mati dia sudah tidak boleh mendengar. Dia datangkan ayat pula ni. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kamu tak boleh dengarkan orang yang sudah mati di dalam kubur. Ha, itu masalah. Jadi bila kita ni kalau suka agama, dengar dalil ni, ini betul. Ini betul. Mazhab Syafi'i mengarut dah. Ini ayat Quran. Ayat Quran kata, kamu wahai Nabi tidak mampu menjadikan orang yang dalam kubur itu boleh mendengar. Nah, kenapa kita tak ikut balik ikut Quran? Waktu mereka kata mereka betul, mari balik kepada Quran dan hadis. Tinggalkan ulama-ulama. Macam saya kata tadi lah, kalau tak belajar ni lah jadinya. Suka-suka je dia. Memang betul ini ayat Quran, menggunakan ayat Quran betul, tapi maksudnya batil, nak menyesatkan orang. Bila kita gosok air condition, hawa dingin, kita tak pergi mana kedai mozek, kedai simen, kita pergi kedai air condition sebab kita cerdik, faham? Kalau rosak, maknanya pipe air kita rosak, kita akan cari tukang pipe. Kita tak akan cari tukang elektrik. Kerana kita orang cerdik, tidak bodoh. Maka malam ni kita orang cerdik ke bodoh? Cerdik. Ini ayat Quran. Kita nak tanya ulama' Facebook ke nak tanya ulama' tafsir? Kita tanya ulama' tafsir. Antara yang berkata ayat ini bukan makna orang yang mati. Ayat ini maknanya orang kafir. Orang beriman tak sama dengan orang kafir. Allah serupakan orang kafir macam orang mati. Sebab itulah kalimah Arab ini maknanya ni ada dua makna. Kalau tidak hakiki, makna majazi. Kalau tidak makna sebenar, makna yang jauh, makna kinaya. Nampak? Memang sebut dalam Quran, kamu ni tidak akan dapat beri dengar man fil kubur, orang dalam kubur. Apakah makna man fil kubur? Buka kitab tafsir. Ibnu Katsir ni, Imam Mufassirin, ahli tafsir. Dia kata apa? Dia kata qala Qatadah. Kullu hadza misal. Ini misal saja. Ini perbandingan saja. Bukan hakikat. Bukan hakikat. Nampak? Jadi maksud di sini Allah menyerupakan orang-orang yang hidup dengan orang yang beriman. Nampak? Al-ahya humul mu'minun. Dalam ayat ini al-ahya orang yang hidup makna orang beriman. Wal amwat humul kafirun. Yang mati dalam ayat ini bukan makna mayat dalam kubur, makna orang kafir. Lari tak? Lari lah tu. Batu balik pada ulama-ulama muktabar. Nah, Imam Qurtubi kata ini misal saja. Dah Allah buat perbandingan. Nah, pada bayangan macam mana? Orang kafir, orang yang mati hatinya. Kamu wahai Muhammad tidak akan dapat mengislamkan mereka. Tak akan dapat beri hidayah kalau Allah tidak mengizinkan. Walaupun mereka hidup, mereka sama macam orang yang mati. Kerana orang kafir, mata qalbu, mati hati mereka. Nampak? Dia kata kazalat tasma'u man mata. Nampak? Seperti mana tidak mendengar orang yang sudah mati, la yasma'u man mata qalbuhu, tidak mendengar juga orang yang mati hatinya. Jadi ayat ini, wahai Nabi, kamu tidak mampu memberi hidayah kepada orang kafir kalau Allah tidak izinkan, kerana mereka sama macam orang yang mati. Tak boleh guna ayat ini dalam masalah orang mati tidak mendengar. Dalam peristiwa Perang Badar, Nabi SAW dibawa kepada mayat-mayat tentera musyrikin yang terbunuh. Dah, Nabi panggil sahabat, bawa pergi tunjuk mayat-mayat musyrikin. Dalam riwayat mengatakan 3 hari mayat itu dibiarkan di situ sebelum ditanam. Lalu Nabi pergi tengok, dia makin membusuk. Nak pecah perut dah. Nabi panggil mayat tu. Nabi kata, ya Aba Jahlin ibn Hisham, ya Umayyah ibn Khalaf, ya Utbah ibn Hughirah, ya Umayyah ibn ya Utbah ibn Hughirah. Empat orang ni Nabi panggil, kepala-kepala musyrikin. Hei si pulang bin si pulang, hei si pulang bin si pulang, hei si pulang bin si pulang, hei si pulang bin si pulang. Sahabat tengok, pelik Nabi cakap dengan orang mati. Kata Sina Umar, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nampak? Hal yasma'u, adakah mereka dapat mendengar? Anna yujibu. Maaf, dah saya tertinggal. Nabi tanya, lepas Nabi panggil tadi, Nabi kata kepada mayat-mayat tadi, Nabi kata, hal wajat. Allah Rabbi, adakah kamu mendapat hal wajatum ma wa'ada rabbukum haqqa? Adakah kamu mendapati berhala-berhala kamu menjanjikan kebenaran pada hari ini, padahal kamu sudah kalah? Fa inni wajatum ma wa'adani rabbi haqqa, maka sesungguhnya aku hari ini, aku mendapati janji Allah itu benar. Islam menang, musyrikin tewas. Nampak Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, ini orang mati, mana boleh dengar? Anna yujibu, macam mana mereka boleh jawab? Ni mati Rasulullah. Nampak? Qad jayyafu, mereka sudah membusuk, nak pecah perut dah, mana boleh? Nabi kata, wallazi nafsi biyadi. Nabi bersumpah, demi Allah yang aku di dalam genggaman Allah, Allah yang menjadikan aku, Allah berkuasa ke atasku. Nabi bersumpah, Nabi jawab. Nampak? Nabi kata, kamu ni tidak lebih mendengar daripada mereka. Makna mereka, asma'u minkum. Nampak? Lima apa? Lima akultu. Apa yang aku kata ini? Ma'asma. Kamu tidak lebih mendengar daripada mayat-mayat ini. Tapi mereka tidak kuasa untuk menjawabnya. Nampak? Itu jelas. Jadi mereka dengar tak? Mereka mendengar, tapi Tuhan tak benar mereka menjawab. Tak, tidak sia-sialah kita wisalah assalamualaikum. Kum tu menggunakan khitab. Orang yang di depan kita berkata-kata, kalau Allah izin, kembalikan roh, dia jawab salam. Cuma Allah tak benarkan kita dengar. Kalau kita dengar, jadi kita pula meninggal. Faham tak? Assalamualaikum, ya ahlal kubur. Waalaikumsalam, Pak Samad. Nampak tak? Pak Samad, meninggal. Ini contoh. Mereka mendengar. Dalam hadis lain, wa yasma'u qur'ani alikum, dan bila kamu berjalan balik dari kubur, mayat itu dengar bunyi terampah kamu. Kasut kamu bergeser pada pasir. Bukan kuat. Preh. Mayat yasma'u qur'ani. Mayat itu akan dengar bunyi gesekan sepatu kamu. Kalau bunyi yang slow, sneh-sneh itu dengar. Dah kalau motor kuat-kuat, brom-brom. Mayat dengar? Dengar. Nampak? Orang tanya kepada apa benda ni? Imam Ibn Taymiyah. Dia jawab dalam fatwa dia, fatwa kubra. Dia kata, ya na'am. yasma'u wa yatakallam, bukan saja mendengar, boleh bercakap pula mayat. La ilaha illallah. Itu Ibnu Tamiyah yang dibangga-banggakan. Nampak? Yasma'u wa yatakallam, mereka bukan saja dengar dan pula berkata-kata. Dalam satu hadis Nabi kata, idza wudi'atil janazatu ila a'naqih, apabila dia angkat jenazah, letak di atas tekok manusia, pikullah. Nampak? In kanat salihan qalat, jika mayat itu orang yang baik, dia akan berkata, qaddimuni qaddimuni, cepat cepat bawa aku kepada taman-taman syurga. Wa in kanat ghayra zalik qalat ya wailata. Nampak tak? Ha, kalau mayat yang jahat, mayat yang tidak baik, neh, maka dia akan berkata, nampak, ila aina tadhhabubi, kamu nak bawa aku pergi ke mana? Neh, yasma'u sautaha kullu syai' illa al-insan aw kama qala. Neh, mendengar suara mayat ini bercakap di atas keranda semuanya melainkan manusia. Ada riwayat yang menambah, walau sami'a la sa'iqa, jikalau manusia dengar mayat bercakap di dalam keranda, maka akan mati pula manusia. Nampak? Kita bawa bila-bila nak contohlah, bila-bila bawa, Ustaz Abdul Samad meninggal dah, kita pun usung kan, bila usung Pak Abdul Samad kata, cepatlah cepat, ayo cepat, ayo cepat, kita dengar Allah mak cakap, kita buang, kita tak bawa ke kubur, takut kita. Jadi jelas di sini, ne, memang tidak sia-sia kita membaca, kita beri salam, kita baca talqin, tidak sia-sia. Kalau Allah izin, mendengar. Dan kalau orang hidup, kalau Allah tak izin, tidak dapat mendengar. Sikit lagi dah. Mana dalil mazhab Syafi'i, doa talak bala, pusing tapak tangan? Apa dalil boleh buat solat raib? Kalau boleh solat raib, apa syaratnya? Dia kata, apa dalil orang mazhab Syafi'i semayang, baca doa pusing tangan? Eh, tolak bala. Dalilnya ada dalam kitab Sahih Muslim. Eh, dalam kitab Sahih Muslim, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istasqa. Nabi pernah semayang minta hujan. Eh, minta hujan kerana kemarau. Nampak tak? Eh, wa asyara bi zahri kafaihi ila sama. Nabi mengisyaratkan belakang tapak tangannya ke langit begini. Jadi ada imam kan, bila dia tolak bala, sampai kat bala, dia pusing. Nampak tak? Eh? Ha, sampai kat doa biasa, dia buat gini. Asal sunnah. Tapi Nabi, hak lain pun begini. Tapi dalam solat minta hujan, Nabi pusing. Menunjukkan, boleh tak kita ikut? Boleh. Selagi tidak ada, Nabi kata, jangan ikut. Ini khususiah aku saja. Faham? Tak ada sebut. Tak ada, Nabi kata, ini untuk aku saja. Boleh pusing-pusing. Kamu jangan ikut aku. Tak ada. Jadi boleh tak kita pusing tangan? Boleh. Selesai masalah. Apa dalil solat raib? Bila berlaku kematian Najasyi, ne, yang masuk Islam, maka Nabi jauh daripada Najasyi beribu kilometer, Nabi pun mengumumkan Najasyi yang Islam telah meninggal dunia. Eh, mari kita aturkan saf dan semayang. Itulah semayang raib. Nabi ini akabbara arba'a. Dalam hadis kata, Nabi takbir 4 kali takbir. 4 kali takbir solat jenazah. Jenazah ni ada di mana? Ada ni di Habsyah ni, ada ni Yaman ni. Faham tak ni? Kita duduk di sini, di Madinah. Allahu Rabbi. Itu solat raib. Jadi apakah syaratnya? Syaratnya, hendaklah jemaah orang itu orang Islam. Yang keduanya, hendaklah sudah dimandikan. Kalau belum mandi, tak boleh. Kena mandi dulu. Kerana syarat sah solat selepas mandi. Sunat selepas kapan? Jadi kalau jauh, katakan mayat itu di Riau. Contoh. Kita yang nak semayang di Subang Jaya, di Kuala Lumpur. Kita kena tanya dulu. Atau orang di sana di Riau dengar ada kematian di sini. Tak? Ha, kita tanya dulu. Halo, halo, okey. Ha, sudah mandi? Ya, sudah mandi. Baru selesai mandi. Ha, imam kata, imam sendiri? Ya. Okey, kita mulakan semayang. Orang sana kata sudah mandi. Betul ke? Betul. Imam kata, imam yang jawab sini, sudah selesai mandi. Kita pun semayang di sini, boleh. Allahu Akbar, mayat tak ada depan kita. Mayat 500 kilo, mayat 1000 kilo, mayat 50 ribu kilo, mayat 100 kilo dan sebagainya. Boleh. Nampak tak? Caranya sudah mandi. Lepas semayang, tiba-tiba kena ulang balik. tersilap. Bukan mayat sudah mandi, imam sudah mandi. Dah. Ada contoh. Dan kalau dekat, kalau dekat ada ulama fiqh yang membenarkan keadaan dekat umpamanya. Sebelah rumah saja masjid, nampak tak? Dengan rumah kita, kita tak mau turun dekat mayat hadir, kita nak semayang raib dekat rumah saja. Boleh? Boleh. Bila boleh? Ada halangan. Contoh halangan, ada binatang buas. Antara kita dengan masjid, ada rimau terlepas. Nampak? Kalau kita turun juga, jadi dua mayat. Nampak tak? Jadi dibolehkan. Allahu Rabbi. Soalan yang terakhir bagi saya. Tentang batal wuduk sentuh wanita, kenapa tidak ikut Quran? Mengatakan tak batal. Kalau sentuh kuku batal atau tidak? Pula dah. Habis benda ni, ni nak korek. Dia kata kenapa kita tak ikut Quran, kata batal wuduk kalau sentuh wanita. Quran tak kata batal, dia kata kenapa kita mazhab Syafi'i ikut kata batal. Mazhab Syafi'i ni Imam Syafi'i lah. Nah, Imam Syafi'i ni dia ikut Quran lah. Dia hafal Quran umur 5 tahun. Faham? Kita 55 alif bata. Faham? 55 alif bata. Baru nak masuk belajar alif bata. Tu pun hari pertama sampai tempat belajar balik semula. Tak jadi apa, tertinggal gigi. Gigi tak, gigi lupa bawa. Anak ni. 5 tahun sudah hafal Quran. 4 tahun hafal syair-syair jahiliah Arab tu. Beribu-ribu syair. Umur 9 tahun menjadi qari di penjuru rukun Yaman ni. Baca Quran lepas sembahyang asar, orang mendengar semua menangis. Nampak? Umur 9 tahun. Nak? Ha. Kita 9 tahun ni duduk main taik lembu. Nampak tak? Ciup lepo, ciup lepo. Umur 15 tahun dibenarkan oleh Imam Malik menjadi mufti di Madinah. Menjawab dan mengeluarkan fatwa. 15 tahun. Nah, kita 55 tahun gairi magidum, gairi magidum. Ciratan lajin na'an. Nampak dah? 55 tahun. Lepas tu sembang lebih pula dah. Nah. Jadi memang batal ini Imam Syafi'i ambil daripada Quran. Nampak tak? Au jaa'a ahadum minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa', atau kamu baru dari baru keluar daripada tandas, daripada WC, daripada tandas. Tandas ni orang keluar orang buat apa dalam tandas? Goreng ikan kering. Dalam tandas. Kalau tidak berak, kencing. Makna batal wuduk ke? Batal wuduk. Atau kamu baru keluar dari tandas. Biasa dalam tandas ni orang batal wuduk kan. Kalau keluar buang air besar, batal wuduk. Buang air kecil, batal wuduk. Kejimak dalam tandas. Nampak tak? Jadi bukan junub. Junub dah dulu depan. Wa in kuntum junuba. Jikalau kamu junub, itu atas. Bawah ni au jaa'a ahadum minkum minal gha'it, atau kamu baru keluar dari tandas. Ini misalan daripada kamu baru selesai kencing atau berak. Batal wuduk tak? Batal wuduk. Dan sambung au lamastumun nisaa, atau kamu sentuh wanita. Maka Imam Syafi'i kata, oh, sentuh wanita membatalkan wuduk. Nah. Baik, dia kata kalau kuku batal atau tidak? Yang batalnya kulit. Nah, kulit, kulit sentuh kulit. Kuku tidak batal. Nah, kuku tidak batal. Tulang tidak batal. Kita sentuh tulang bini tak batal. Rambut tidak batal. Kita nak keluar semayang, bini kata, bang, tolong buat ekor kuda. Tahu tak ekor kuda, ustaz? Ekor kuda kan? Yang panjang tu lah. Panjang pula-pula-pula-pula tiga tu cara ikat getah bawah. Bang, ekor kuda kalau pendek pigtail. Ekor babi. Nampak tak? Jadi laki dia pun, suami dia pun pegang rambut pula-pula-pula-pula-pula-pula ikat dengan getah. Terus naik semayang. Tidak batal pasal pegang rambut. Gigi itulah tulang. Dulu mengaji, dulu mula-mula kitab, ya? Kitab Fathul Mu'in dan sebagainya. Nak kitab Syafinatun Najah, dia kata tulang. Ayuh, tulang? Bini kita tinggal tulang, kita pegang. Tak boleh, kena ada guru. Maksud tulang tu gigi. Neh? Gigi. Neh? Macam mana pergi sentuh gigi? Gigi terkeluar. Nampak? Ha. Dia orang orang Indonesia, Pak Ustaz, dia suka short form, dicampur-campur. Dia panggil apa? Dua perkataan buat satu. Dulu saya pergi di apa di Medan, mula-mula dia, apa? Belai syaitan. Belai syaitan. Lagu tu? Kau pandai lah. Dia tulis dekat, Medan ni punya airport dia, apa benda ni. Dah tu baru. Polonia, bandara dia tulis. Bandara maknanya bandar udara. Bandar udara. Dia Indonesia dia banyak lagu tu. Saya pergi dia apa benda ni, Siantar, Warkop dia tulis. Warung kopi. Pandai Indonesia ni. Wah, jadi mudah tau. Warkop, warung kopi. Nampak? Kalau ustaz ni ada tak yang paling popular apa? Ustaz Somad. Paling kena ke dia juga. Kalau Ustaz Somad ni dia kita akan panggil Uri Langsi. Uri Langsi lah kalau kita pelih syaitan. Iaitu ulama Riau tulang besi. Nah. Dia kuat dia. Pagi di pagi Sulawesi, petang pergi Riau balik. Petang Aceh malam esok tu benda Makassar balik. Tulang besi. Nampak? Jadi yang jenis perempuan yang jenis isteri yang apa? Yang giginya dia panggil apa kalau di luar? Sini panggil jongang. Gigi di luar, tutup mulut gigi masih di luar. Tahu? Orang-orang Jawa punya ibarat bukan itu Aceh. Itu Aceh. Dia panggil apa ni? Bukan giri bawang. Giri bawang. Giri bawang lah. Gigi isteri banyak di luar. Nampak? Gigi. Jadi kalau sentuh gigi tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Yang batal sentuh kulit. Dalam pandangan mazhab lain ada yang mengkaitkan dengan syahwat. Lepas tu kadang-kadang kita dengar celaan, kenapalah mazhab-mazhab ni dan semua tak betul. Tanda kali tak betul tak mau ikut Nabi. Nah, jangan. Kalau kita kata bermazhab itu tidak betul, kita sudah menghina sahabat-sahabat Nabi. Kerana mula mazhab itu berlaku zaman sahabat, cuma tidak popular. Kalau nampak cium Nabi dalam kitab Syahrus Sunnah, Imam Zahabi sebut, yang mengatakan batal wuduk cium Nabi ialah Abdullah bin Umar. Yang katakan tidak batal Abdullah bin Abbas. Nampak? Dan sebagian ulama mazhab mengikut pandangan Abdullah bin Abbas, ada mengikut pandangan Abdullah bin Umar. Menunjukkan di sini perbezaan pendapat berlaku di kalangan sahabat. Adakah mereka sesat? Tak. Nampak? Ini yang dibenarkan oleh syarak. Ini yang dibenarkan syarak. Itulah lebih kurang mudah-mudahan fahamlah daripada apa yang saya kata. Kalau boleh apa benda ni, banyak-banyaklah kita belajar. Jangan belajar direct daripada buku. Kalau direct daripada buku, kita tidak ada rujukan, boleh jadi kita tersalah. Boleh jadi betul, boleh jadi kita tersalah. Banyaklah kita berguru sekarang cukup mudah. Beli buku cukup. Dulu tak ada ni, semua Arab. Sekarang sudah ada bahasa Indonesia, ada bahasa Malaysia dan sebagainya. Tapi ingat, jangan bila kita ada buku, kita ada Google, kita sudah menjadi guru. Dengar satu pepatah Riau. Mungkin ustaz tak pernah dengar. Satu pepatah Riau yang berbunyi kandatan karben, kandatai karben, aben mudikan. Ini betul ustaz. Jangan gelak, mungkin ustaz belum sampai kitab dia lagi. Betul. Kandatai karben, aben panditan. Panditan abad, kandatai karawan, panditan abad. Maknanya, pepatah Riau lah. Adakah orang yang suka membaca buku itu banyak, dia akan menjadi ulama, menjadi pendeta? Tidak. Kalau menjadi pendeta, musuh orang sesat saja. Jadi bukan dengan kita banyak membaca, tidak ada guru, kita akan boleh jadi alim, menjadi mu'tabar. Tidak. Mesti kita kena ada guru. Jadi akhir kalam daripada saya, oleh kerana Ustaz Abdul Somad, sudi bersama kita. mulakan dengan pantun, saya nak tamatkan dengan pantun juga. Boleh? Ikan panggang kesukaan Jokowi. Makan di tepi kandang perigi. Ustaz Abdul Somad, kebanggaan Pertiwi. Kalau ada masa, datanglah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Mendengar jawapan yang soalan akan ditanya oleh para jemaah yang hadir pada malam ini, dan hanya dibuka 3 soalan sahaja. Dipersilakan. Ringkas. Ya, sila. Assalamualaikum. Nama saya Firdaus. Saya tengah belajar Al-Quran, tengah belajar Islam. Saya nak tanya, kenapa agama Islam tak boleh bersatu dengan politik? Bercanggah. Terima kasih. Mengapa agama Islam tidak boleh bersatu dengan politik, bercanggah dengan politik? Mengkaji masalah sembahyang, puasa, namanya fikah ibadah. Mengkaji masalah jual beli, hutang piutang, gadai menggadai, namanya fikah muamalah. Mengkaji masalah nikah, cerai, khuluq, talak, fasakh, namanya fikah munakahah. Mengkaji masalah mengangkat pemimpin, menjatuhkan pemimpin, mengangkat ini fiqh siasah. Ada satu fiqh namanya fiqh siasah. Dan kitab yang paling tua khas tentang fiqh siasah tahun 450 Hijrah, ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, Hukum Hakam Kesultanan. Jadi bila ada orang mengatakan Islam tak ada bahaskan politik, maka dia sedang terkena penyakit sekularism. Sebab dia kata Islam hanya uruskan masalah 3 saja. Akikah, nikah, takziah. Adapun masalah ni, a'udzubillahi minasiyasah. Wa man sasa wa yasus wa sa'is wa masus. Aku tak ada pakai ini siasah. Maka ini adalah sejak lemahnya pemerintahan Islam, maka umat Islam mesti kita ajarkan balik ke 4 ini: fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh munakahah, fiqh siasah. Tak ada bercanggah. Wallahualam. Baik, soalan yang kedua. Assalamualaikum, nama saya Zul. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, bolehkah kita pakai terus mesin basuh daripada orang kafir, contoh kita beli? Adakah kita kena basuh dulu ke, atau boleh guna terus mesin basuh daripada orang kafir? Mesin basuh itu kan terbuat dari fiberkah, dari plastikkah? Maka bila kita yakin tidak ada hadas najis, tak ada najis, tapi bukan dari khinzir, bukan daripada anjing, maka kita tak perlu sama. Kita tak perlu sama. Kalau semua yang dari kafir itu najis, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Bukan najis aini, bukan benda dia najis. Najis maknawi. Perbuatan dia mempersekutukan Allah itu najis. Sama bila kita tak suka pada orang, awak ni najis lah. Apa berubah dia jadi khinzir? Kan tidak. Maknanya najis maknawi, bukan najis aini. Bila semua yang dibuat dari pabrik orang kafir najis, maka ini mesti kita sama dulu. 7 kali pakai air, 1 pakai air tanah, 1 kali pakai air pun kita tak boleh pakai lagi. Oleh sebab itu, maka alat-alat yang datang daripada mesin basuh kah, kereta kah, maka bila tidak ada dia kena najis, maka najis yang berat yang mesti disamak. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, bila anjing menjilat, menjulurkan lidahnya pada bejana tempat air kamu, fa'ahriquhu, tumpahkan semua, basuh 6 kali pakai air biasa, 1 kali dengan air bercampur air tanah. Wallahu'alam. Soalan yang ketiga. Assalamualaikum. Saya nak tanya kepada Ustaz, kenapa Islam sekarang susah sangat untuk menyatu? Kerana Islam sekarang bagai dipecah. Soalan, bagaimana nak menyatukan? Mungkin soalan sekali? Lain dah sama soalan yang ditanya tadi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ustaz Nasyarul. Mau bertanya sama Ustaz. Saya asal daripada Aceh. Dalam mazhab Syafi'i mengeluarkan zakat fitrah, yaitu dengan makanan asas atau makanan pokok. Jadi dalam mazhab Hanafi boleh mengeluarkan makanan asas dan juga boleh dengan harganya. Jadi yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang, mengeluarkan zakat fitrah dengan harga makanan pokok tetapi mengikut ukuran mazhab Syafi'i. Harganya dengan mazhab Hanafi mengikut ukuran Syafi'i. Adakah dibolehkan dalam menunaikan zakat fitrah atau tiada? Sekian, terima kasih. Berat satu sa' menurut mazhab Syafi'i adalah 2.5. Nah, kemudian dalam mazhab Hanafi satu sa' itu 4 mud. Banyak. Kalau nak tengok macam mana satu mud, satu sa' dalam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, boleh download kitab judulnya Al-Makail Wal-Mawazin Asy-Syar'iyyah. Al-Makail takaran, Wal-Mawazin timbangan, Asy-Syar'iyyah menurut hukum syar'i, ditulis Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Di situ nampak beza antara berat satu sa' menurut Syafi'i dengan jumhur Hanafi, Maliki, Hambali. Bila kita nak bayar dengan beras, maka kita pakai berat Syafi'i. Bila kita nak bayar dengan wang, maka kita pakai berat Hanafi. Tapi bila kita pakai dengan wang, dengan berat Syafi'i, maka secara talfik, talfik dia sudah sungsang. Terbalik, sebab dia tak pakai. Kerana dengan mazhab Syafi'i, dia makanan pokok, makanan asas, gandum. Qutul balad, qut makanan balad, negeri itu makan apa. Sedangkan Hanafi, Hanafi, Hanafi saja sendiri, mazhab Hanafi, yang boleh diuangkan. Adapun Maliki, Syafi'i, Hambali, maka dia dengan makanan. Saya sendiri membayar dengan beras. Dari dulu, saya tak pernah bayar dengan wang. Tapi Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan, di situ dia katakan boleh dengan wang. Sebab saat ini beza dengan zaman dulu. Dulu orang bayar gandum, gandum dia boleh tukar gandum dengan kain. Zaman sekarang fakir miskin takkan dia pergi bawa beras tukar dengan kain. Beras itu dia jual balik dengan wang. Maka lebih elok dengan wang, kata Syekh Ali Jum'ah. Tapi saya mengamalkan, saya bayar dengan beras. Bila nak bayar dengan beras, pakai berat jumhur Syafi'i, Maliki, Hambali. Bila nak bayar dengan wang, pakai berat Hanafi. Wallahu'alam. InsyaAllah last soalan yang terakhir. Boleh Ustaz eh? Soalan yang terakhir. Ya. Sudah. Okey. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Ibnu Jafran daripada Langkat, Sumatera Utara. Direct ke pertanyaan, saya ingin motivasi dari Ustaz kepada semua anak muda yang ada di sini, khususnya para pemuda yang sedang dalam ikhtiarnya mencari jodoh. Bagaimana motivasi Ustaz bagi kami semua, amalan yang paling utama selain daripada puasa, agar kami dapat menjaga diri kami daripada kemaksiatan yang sedang merajalela di dunia ini, dan bagaimana cara kami untuk meyakinkan para calon mertua kami yang terkadang memberikan batas mahar itu tidak rasional, Ustaz. Kalau tidak 20 ribu ringgit, tak boleh datang anakku. Ha, contoh. Macam tu je lah Ustaz, terputus tadi. Kalau tak sampai 30 ribu ringgit, engkau tak boleh dengan anak aku. Apalagi yang lain, haram juga anak aku. Macam tu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fas'alu ahla zikri, tanyalah orang yang faham. In kuntum la ta'lamun. Masalah ini tentulah saya, mertua saya baru satu saja. Tanya yang lebih. Saya baru balik dari Palembang, berjumpa dengan Habib Muhammad Al-Attas. Kata Habib Muhammad Al-Attas, bila nak senang nikah, bacalah Ratib Al-Attas 41 kali. Ratib Al-Attas. Jadi ada pemuda ni, dia baru baca 17, dia tertidur. Esok pagi dia pinang, langsung saja, terus diterima. Dia datang kepada Habib, "Habib, aku dah baca tak sampai 41, 17, kenapa aku boleh diterima?" Kata Habib Muhammad, "Engkau baca 17, engkau diterima. Bila engkau baca 41, dia yang datang pada engkau." Jadi masalah mertua mahar-mahar mahal tadi, cubalah, tapi saya belum cuba lagi. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini majlis kita berjalan dengan lancar, alhamdulillah, seperti mana yang telah kita rancangkan, alhamdulillah.